ada Lilin Herlina, ada Wiwi Sagita, masih bersama New Palapa. perwakilan dari PT HBM. HBM bergoyang lagi bro. Tambah mundur, tambah mundur. Sama-sama HBM. Samsul, terima kasih. Joget sama Mbak Wiwi lagi, Pak. Ayo, Haji Bari. Ayo, balik. Mantap. Mbak Wiwi, Mbak Wiwi. Mbak Bibi,